Tepuk tiang foton beli di tengah lemari ini, di beten baju ini. Ingat yang kin beli dugas tiang nyudin, beli teke ni siang tiang. Balikan kegalah ini bidan netain rasa yang mirepan kekini beling ada gentian ulian sakit hati gentian. Dani ane lo, ane paling nista nyakitin beli. Terus nane sujati, bakat kejampahan. Terus nane ne suci, suba ilah. Terus nane sujati. Iraga tanpa jatuh karmane raga mepalasan sisan hidup makin jalanin beli ngajak anak eluh elena. Galah ini bidan netain rasa yang mirepan kekini beling ada gentian ulian sakit hati gentian. Bakat kejampahan tresna nene suci subah ilah tiang merasa dadi anak lo ane paling nista nyakitin beli tresna nene sujati. Bakat kejampahan tresna nene suci subailah tresna nene sujati subamatilah mirip tan jodoh iraga tanpa jatuh karmane ragam palasan.